Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Melanjutkan pembahasan nikah dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke 24 dari bab ini. Wa an Uqbah ibn Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahqqa ash-shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haqqa syurut an tuwaffa bihi." Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi, "Mastahlaltum bihil furuj," adalah syarat yang dengannya dihalalkan al-furuj. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan tentang syarat-syarat dalam pernikahan. Tentu dalam pernikahan, di samping ada ijab, di sana ada qabul, dan dengannya pernikahan sah. Lalu di sana juga ada mahar, yang itu menjadi kewajiban, dan dengan mahar ini dihalalkan wanita tersebut. Maka mahar menjadi sesuatu yang sangat wajib, mesti dipenuhi, karena dengannya perempuan tersebut menjadi halal baginya. Dan juga di sana ada syarat dalam pernikahan. Ini yang dimaksud juga syarat yang disepakati oleh pihak suami atau istri saat melakukan akad. Ya. Dan ini di luar daripada ijab kabul dan mahar. Karenanya di sini ulama rahimahumullah menyebutkan ada tiga macam, seperti dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Asyurut fin nikah mukhtalafun fiha, faminha ma yajibul wafa bihi ittifaqan." Syarat dalam pernikahan, ya, ini di luar syarat yang kita sebutkan pada waktu itu di awal, ini bukan syarat sahnya pernikahan, tapi syarat yang disebutkan saat terjadi pernikahan. Jadi syarat tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan syarat-syarat dalam pernikahan diperselisihkan oleh para ulama. Faminha ma yajibul wafa bihi. Di antara syarat itu ada yang wajib dipenuhi. Ittifaqan, dengan kesepakatan ulama. Wa huwa ma amara Allahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya, yaitu syarat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imsakun bi ma'ruf, menahan wanita atau istri tersebut bima'ruf dengan cara yang baik, artinya tetap menjadi istri dan kita perlakukan dengan cara yang baik. Au tasrihun bi ihsan, atau tasrih bi ihsan, melepas juga dengan cara yang baik, artinya menceraikan istri dengan cara yang baik. Nah, ini bila menjadi syarat, maka ini syarat yang wajib dipenuhi dan ini sepakat para ulama rahimahullah. Sehingga ketika seorang wali atau seorang calon istri mengatakan, saya siap menjadi istri dengan syarat. Apa syarat itu? Imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Ya, saya dijadikan istri dengan cara yang baik, tetap menjadi istri dengan perlakuan yang baik, atau dilepas juga dengan cara yang baik. Nah, ini wajib dipenuhi, wajib dilaksanakan. Wa minha ma la yuwaffa bihi ittifaqan. Yang kedua adalah syarat yang tidak boleh dipenuhi, tidak boleh dilaksanakan. Ittifaqan, sepakat di antara ulama. Syarat apa? Katalaqi ukhtiha. Semacam seorang calon istri memberi syarat untuk diceraikan, yakni istri yang lain, ya, talak ukhtiha. Misalnya ada seorang suami yang telah memiliki satu istri, dia ingin menikah lagi dengan istri yang kedua atau calon istri kedua. Calon istri kedua mengatakan, saya siap menikah denganmu dengan syarat, ya, kamu mencerai istri yang pertama. Nah, syarat ini la yajuzu an yuwaffa bihi ittifaqan, syarat yang tidak boleh dipenuhi, tidak boleh dilaksanakan, karena warada an nahi anhu, telah datang larangan dari Nabi SAW tentang hal ini. Ya, jelas hadis Nabi SAW melarang yang seperti itu. Wa minha makhtulifa fih. Di sana ada syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan syarat itu sah dan wajib dilaksanakan, dipenuhi. Sebagian lagi mengatakan syarat itu tidak boleh atau tidak wajib dilaksanakan, tidak wajib dipenuhi. Seperti halla kashtirati alla yutazawwaja 'alayha wa la yutasarra wa la yum nam alla yatazawwaja 'alayha wa la yatasarra wa la yanquluha min manziliha ila manzilihi. Syarat yang diperselisihkan ulama seperti seorang perempuan memberikan syarat, saya siap menikah tapi tidak mau ditaaddud. Ya. Suami tidak boleh menikah lagi. Selama saya menjadi istri cukup. Nah, apakah syarat ini wajib dipenuhi? Wajib dilaksanakan suami? Sebagian ulama mengatakan wajib ketika dia telah sepakat. Sebagian lagi mengatakan tidak wajib. Wallahu a'lam, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Atau syarat, saya siap menikah dengan syarat saya tidak mau dipindahkan dari tempat ini. Tetap saya di sini. Tidak pergi dari tempat ini. Ya. Dari rumahnya atau dari yakni kota atau wilayah yang dia ada padanya. Nah, ini termasuk syarat-syarat yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Dan tentu untuk mengetahui mana yang lebih kuat, ya perlu kajian lebih lanjut ya tentang masing-masing daripada syarat-syarat tersebut. Yang jelas bahwa ya tiap syarat mesti dikaji. Apakah syarat itu syarat yang sesuai dengan tuntunan agama kita atau bertolak belakang, artinya bertentangan, atau syarat yang pada asalnya mubah sehingga bisa menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ya. Demikian penjelasan dari Al-Khattabi rahimahullah terkait dengan asyurut fin nikah. Syarat-syarat dalam pernikahan. Nah. Kemudian hadis selanjutnya وعن سلمة ابن الأقوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. dari سلمة ابن الأقوع رضي الله عنه ia berkata rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, artinya membolehkan sebagai rukhsah 'ama autas pada tahun peperangan al-autas fil mut'ati, yaitu nikah mut'ah 3 ayyam, 3 hari. Thumma naha anha, kemudian beliau melarang mut'ah tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya 26. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaybar. Muttafaqun alaih. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar. Pada tahun peperangan Khaybar. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis 27, wa anhu radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut an mut'atin nisa wa 'an akli al-humuril ahliyah yauma Khaybar. Akhrajahu as-sab'ah illa Abu Daud. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah. Beliau juga melarang memakan al-humur al-ahliyah. Humur al-ahliyah yakni keledai. Yauma Khaybar, pada perang Khaybar. Akhrajahu as-sab'ah illa Abu Dawud. Hadis riwayat 7 imam kecuali Abu Dawud. Ya, yakni Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Nah, Abu Dawud tidak. Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian hadis 28 wa an Rabi' ibn Saburah an abihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu adhintu lakum fil istimta' minan nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah faman kana 'indahu minhunna shay'un falyukhalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad ibn wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Rabi' bin Samurah bin Saburah meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu adhintu lakum fil istimta' minan nisa. Sesungguhnya aku dahulu mengizinkan kepada kalian istimta' minan nisa, yakni mut'ah, nikah mut'ah dengan wanita-wanita. Wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faman kanat indahu minhunna syai' falyukhalli sabilaha. Maka barang siapa yang di sisinya ada sebagian wanita yang dinikahi secara mut'ah, falyukhalli sabilaha, hendaknya dia melepaskannya. Wala ta'khudhu minha mimma ataitumuhunna syai'an, dan janganlah kalian mengambil sedikit pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Baik. Ini adalah beberapa riwayat ya. Nah, beberapa riwayat tentang nikah mut'ah, dan ini adalah hadis-hadis yang sahih ya. Hadis-hadis yang sahih tentang mut'ah. Baik. Nikah mut'ah seperti yang kita dengar ya, adalah sebuah pernikahan yang pada waktu tertentu ya. Sebuah pernikahan yang pada waktu tertentu disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, i'lam anna haqiqata al-mut'ah kama fi kutubil imamiyah hiya an-nikahul muaqqat bi amadin ma'lum au majhul wa ghayatuhu ila 45 yawman wa yartafi'u an-nikah min qidai al-muaqqat ya ila akhirih. Nah, nikah mut'ah hakikatnya sebagaimana dalam kitab-kitab Syiah Imamiyah adalah nikah al-mu'akkad yang bersifat sementara pada waktu tertentu bi amadin ma'lum au majhul, dengan waktu yang diketahui atau waktu yang tidak diketahui. Ya. Wa ghayatuhu ila 45 yawman. Disebutkan di sini ghayah yakni waktu paling lama adalah 45 yawman. 45 hari. Wa yartafi'u an-nikah bi-inqidha'il mu'aqqad. Dan nikah ini pun berhenti, artinya selesai, lepas hubungan pernikahan itu dengan waktu yang telah selesai, ya, waktu yang telah habis. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa hukmuhu alla yathbuta laha mahrun ghair al-mashrut, dan hukum yakni terkait dengan nikah mut'ah ini la yathbut laha mahrun ghair al-mashrut, tidak ada mahar bagi wanita selain yang disyaratkan, yang disebutkan sebagai syarat nikah tersebut. Wa la tathbutu laha nafaqatun, tidak ada nafkah bagi wanita itu. Wa la tawaruts, tidak ada saling waris mewarisi harta warisan, tidak ada. Wa la iddah, tidak ada pula iddah. Ya. Illa al-istibra, kecuali istibra yakni sekedar membersihkan rahim, yakni dengan satu kali haid misalnya selesai. Wa la yathbut bihi nasabun, dan tidak ada nasab illa an yashtarit, kecuali disyaratkan dan seterusnya. Yani ini perincian terkait dengan nikah mut'ah. Intinya bahwa nikah mut'ah ada suatu pernikahan yang tidak ada maksud dan niat untuk hidup selamanya bersama masing-masing dari suami maupun istri. Nah, tentu pernikahan semacam ini terlihat sangat mudarat ya bagi pihak-pihak tertentu. Ya. Dan karenanya di sini pada hadis ini kita melihat bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan nikah tersebut. Dalam hadis yang kita baca dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa, Nabi pernah membolehkan pada Am Autas, yakni ada perang Al-Autas ini setelah Fathu Makkah. Yeah. Jadi beberapa saat setelah Fathu Makkah terjadilah perang Al-Autas. Kemudian dilarang. Diperbolehkan hanya 3 hari saat itu, kemudian dilarang. Disebutkan kemudian dalam hadis Ali, Nabi pernah juga membolehkan pada perang Khaybar. Lalu Nabi melarangnya. Perang Khaybar ini tahun ke-7. Ya. Kalau Fathu Makkah 10 ya. Kurang lebih 10 Hijriah. Adapun Khaybar 7. Kemudian dilarang. Baik. Hadis Rabi' bin Saburah menyebutkan bahwa pertama Nabi membolehkan, kemudian melarangnya dan mengharamkan sampai hari kiamat. Namun riwayat ini tidak disebutkan bila terjadi, kapan terjadinya. Nah, jadi Kalau begitu dalam riwayat Salamah itu pada Am Autas, tahun peperangan Autas, dan riwayat Ali itu terjadi pada tahun peperangan Khaybar. An-Nawawi rahimahullah kemudian mengatakan, ya, as-sawab anna tahrimaha wa ibahataha waqa'a marratain. Pendapat yang benar bahwa pengharamannya dan pembolehannya terjadi dua kali, masing-masing dua kali. Fakanat mubahatan qabla Khaybar thumma hurrimat fiha. Pernah dibolehkan sebelum perang Khaybar, lalu diharamkan pada perang Khaybar. Thumma ubihat am al-fath wa huwa am autas, thumma hurrimat tahriman mu'abbada. Lalu dibolehkan pada perang Fathu Makkah, yakni yang disebut tadi am autas, pada perang autas kemudian diharamkan selama-lamanya. Ya. Ini pendapat An-Nawawi rahimahullah. Di sana ada pendapat yang lain dari sebagian ulama yang menyebutkan bahwa tidak semacam ini dua kali, tapi hanya satu kali. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, yang jelas pada riwayat-riwayat tadi disebutkan pernah dibolehkan, tapi kemudian dilarang selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa ila hadha at-tahrim dhahaba aktsarul ummah. Dan yang berpendapat ini haram adalah mayoritas umat. Ya, kemudian kata beliau diriwayatkan beberapa sahabat membolehkan, namun mereka kemudian rujuk. Ya. Dan mereka meralat, mereka kemudian menegaskan bahwa itu adalah haram. Ibn Taymiyah rahimahullah juga mengatakan, al-riwayat al-mutawatirah mutawati'ah ala anna allaha harrama al-mut'ah ba'da ihlaliha. Riwayat-riwayat yang mutawatir sepakat bahwa Allah Azza wa Jal mengharamkan mut'ah dan sebelumnya dihalalkan. Bi annaha ba'da an hurrimat lam tahil. Dan bahwa setelah diharamkan tidak ada penghalalan lagi selama-lamanya. Wa annaha lamma hurrimat 'ama fath Makkah lam tahilla ba'da dhalik. Dan setelah diharamkan pada Fathu Makkah atau pada 'am Autas, tahun Autas, maka tidak dihalalkan lagi setelah itu selama-lamanya. Ya. Baik, sehingga siapapun yang menghalalkan nikah mut'ah, maka dia bertentangan dengan hadis-hadis yang kita baca tadi dan juga hadis-hadis yang lain. Walhamdulillah ulama sunnah ya sepakat ya bahwa ini adalah nikah yang haram. Ya, walaupun tadi kita sebutkan sempat beberapa sahabat ada yang membolehkan, namun setelah itu mereka kemudian rujuk. Ya, mungkin waktu itu mereka belum tahu, belum sampai kepadanya hadis yang mengharamkan. Wallahu a'lam. Dan suatu hal yang menarik di sini untuk kita perhatikan, ternyata hadis tentang pengharaman mut'ah adalah riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya. Padahal untuk masa ini yang membolehkan nikah mut'ah adalah Syiah Rafidhah. Yang mereka mengkultus Ali radhiyallahu anhu, ya, mereka menyanjung-nyanjung Ahlul Bait, dan tentunya Ali radhiyallahu anhu sebagai salah satu dari imam mereka yang 12 misalnya. Nah, ternyata nikah mut'ah diharamkan melalui hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, apabila mereka adalah orang-orang yang jujur dan mengikuti kebenaran, tentunya mereka akan mengharamkan, karena ini hadis yang diriwayatkan dari Ali. Namun pada kenyataannya mereka tetap saja melakukan nikah mut'ah. Bahkan dalam nikah mut'ah mereka semakin berkembang pendapat-pendapat dalam hal ini. Ya, sampai dibolehkan nikah mut'ah dalam jangka waktu bukan sehari dua hari, tapi boleh dalam jangka waktu, yakni jam, ya, satu jam saja, dua jam saja, tiga jam saja, dan yang yakni semacam itu, ya. Baik. Bahkan juga dibolehkan dalam keyakinan sebagian mereka nikah mut'ah dengan seorang wanita yang sudah menikah. Dalam arti suami ada, ya, dan tidak wajib memberitahu suami. Ya, tiba-tiba pergi kemana? Sudah pulang lagi dari mana? Nikah mut'ah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dengan saghirah, anak kecil, wanita kecil yang belum balig, ini pun ada aturannya dalam mazhab Syiah. Boleh juga. Ala kulli hal, na'udzubillah, sudah banyak kisah yang sangat memprihatinkan, ya. Dan ini semua akibat daripada hawa nafsu, ittiba', syahwat, mengikuti hawa nafsu, ya, dan tidak lagi mempedulikan hadis-hadis yang melarang nikah mut'ah dengan tahrim mu'abbad, pengharaman yang selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, termasuk pernikahan yang dilarang adalah nikah al-muhallil. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu. Ya. Riwayat Ahmad dan Nasa'i serta At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan. Dan dalam bab ini juga ada riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali Nasa'i, jadi Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya. Hadis nikah at-tahlil di sini disebutkan bahwa ini merupakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir. Sahih Al-Jami' As-Saghir. Baik, nikah al-muhallil dan al-muhallal lahu. Ada beberapa yakni gambaran tentang pernikahan ini. Ada beberapa macam, namun yang ma'ruf atau yang terkait juga dengan hadis ini dan sering disebutkan oleh ulama adalah pernikahan seorang lelaki dengan wanita dengan tujuan menghalalkan wanita tersebut untuk apa mantan suami. Jadi mungkin kita ingat dalam bab perceraian ya. Bab perceraian. Perceraian talak itu ada talak satu, ada talak dua, ada talak tiga. Ya. Seorang wanita yang telah ditalak dengan talak tiga, maka tidak boleh kembali kepada laki-laki yang itu suaminya yang pertama dulu, ya, mantan suami, bekas suami. Tidak boleh ia kembali. Suami pun tidak boleh menikahinya lagi. Tidak boleh rujuk, tidak boleh menikahi lagi. Terus, kapan dia bisa menikahi lagi? Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran, yaitu apabila wanita yang telah dia cerai tiga menikah dengan lelaki lain, kemudian diceraikan oleh lelaki yang kedua, baru setelah itu dia boleh menikah lagi dengan yang pertama. Ya. Baik. Nah, ini merupakan suatu syarat ya, dan ini merupakan suatu hal yang mesti terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak boleh ia menikah dengan perempuan tersebut. Nah, disinilah kemudian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan hilah, ya, melakukan hilah, tipu daya. Dalam arti dia apa merekayasa, ya, merekayasa apa suatu pernikahan. Dia mengatakan kepada seorang lelaki, misalnya, ya, tolong kamu nikahi fulanah, perempuan itu. Nanti kalau sudah kamu nikahi, kamu cerai. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya, ya, setelah itu saya akan menikahi. Karena saya baru boleh menikahinya kembali kalau setelah dia menikah dan diceraikan oleh orang lain. Ya, paham ya? Baik. Nah, lelaki yang kedua ini ketika menikah, ini disebut nikah al-muhallil atau nikah tahlil. Pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan saja. Tidak ada tujuan dan maksud daripada orang atau lelaki yang kedua untuk hidup dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tidak ada tujuan itu. Tujuannya hanya untuk menghalalkan, ya, bagi laki-laki yang pertama. Nah, ini yang dimaksud, ya, diantaranya oleh hadis ini. Dan berarti dia orang yang terlaknat. La'ana Rasulullah SAW al-muhallil. Rasulullah SAW melaknat al-muhallil ini, lelaki ini, muhallil. Ya, dia telah menjadikan halal wanita itu untuk atau bagi laki-laki yang pertama, muhallil, terlaknat. Wal muhallala lahu, muhallal lahu, laki-laki yang dihalalkan. Berarti laki-laki yang pertama, suami yang pertama. Ini juga terlaknat, ya. Karena kedua belah pihak, dua lelaki tersebut telah melakukan apa? Hilah. Ya. Dia merekayasa suatu hukum, dia istilahnya melakukan tipu daya terhadap syariat, ya. Sehingga di sini mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makna laknat adalah al-ib'ad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi min dzalik. Ya. Baik. Dan di sana juga ada beberapa gambaran yang lain terkait dengan nikah at-tahlil, ya, sebagaimana disebutkan oleh As-Sunadi. Namun ini salah satu darinya, dan ini yang gambaran yang cukup jelas insyaallah, dan ini pun yang nanti akan disebutkan pada dua hadis berikutnya. Ya. Baik, kita sekaligus membaca hadis ini. Kita lewati satu hadis, nanti kita kembali ke hadis sebelumnya. Hadis tadi adalah hadis yang ke 29. Kita sekarang membaca hadis yang ke 31, ya, karena ini terkait dengan hadis kita yang ke 29. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalathan. طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظُ لمسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, talaqa rajulun imra'atahu thalathan, seorang lelaki mentalak istrinya talak tiga. Fatazawwajaha rajulun, lalu ada seorang lelaki yang lain menikahinya. Ya, jadi di sini ada dua laki-laki. Yang pertama, ya, anggap namanya siapa? Bakr. Bakr menceraikan istri, cerai tiga. Fatazawwajaha rajulun, lalu laki-laki lain menikahinya. Ya, anggap namanya Zaid. Ya. Thumma talaqaha qabla an yadkhula biha. Kemudian Zaid menceraikan, baru menikah diceraikan sebelum bersetubuh dengannya. Farada zaujuhal awwal an yatazawwajaha. Nah, kesempatan bagi yang pertama lagi, Bakr. Dia ingin menikahinya lagi. Kenapa? Karena sudah dinikahi oleh Zaid dan diceraikan. Bakr bermaksud untuk menikahi lagi wanita tersebut. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, maka Nabi menjawab, la, tidak boleh. Hatta yadhuqal akhar min usailatiha ma dzaqal awwal, sehingga yang kedua yaitu Zaid merasakan usailah, manisnya madunya, sebagaimana yang dirasakan oleh yang pertama. Artinya apa? Diterangkan oleh ulama, sehingga Zaid bersetubuh dengannya sebagaimana yang pertama. Ya. Dan disebut di sini dengan istilah usailah, ini kinayah, kata kiasan daripada al-jima', ya, karena ibarat asal manis, ya, kelezatan tersebut diumpamakan seperti madu. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li Muslim, dan ini lafal Muslim. Baik, nah, hadis ini sangat terkait dengan hadis yang sebelumnya, hadis ke-29. Hadis yang ke-31 menerangkan suatu kejadian yang tampak daripada riwayat tersebut, di sana tidak ada rekayasa, ya, tidak ada apa? Perancangan, ya. Sehingga Bakar bertanya kepada Nabi, ini ibarat ya, anggap namanya Bakar bertanya kepada Nabi, boleh atau tak boleh, ya. Menunjukkan bahwa ini memang terjadi semacam itu. Nah, hadis yang ke-29 hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa di sana ada rekayasa, ada perancangan, ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, maka orang yang melakukannya mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kalau begitu, ya, tentang hal ini dipersyaratkan bukan hanya akad nikah dari lelaki yang kedua, tapi pernikahan dan hubungan badan, ya, bersetubuh. Kemudian dicerai tanpa ada maksud seperti yang tadi disebutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah." Fa in tallaqaha, kalau laki-laki itu menceraikan. Jadi ini sudah cerai ketiga. Karena ayat sebelumnya menyebutkan at-talaqu marratan, cerai dua kali. Beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan fa in tallaqaha, kalau menceraikan lagi, yakni cerai tiga. Fala tahillu lahu, maka wanita itu tidak halal baginya, bagi suami pertama. Hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga wanita ini menikah dengan lelaki lain. Nah, menikah di sini diterangkan dalam hadis tadi bukan hanya akad nikah, tapi sampai yadhuqa usailatahu, sampai suami kedua betul-betul merasakan madu, manisnya madunya. Ya. Baik. Wadih, jelas insyaallah. Kemudian hadis yang ke-30, kembali ke hadis 30. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihu az-zani al-majlud illa mithlahu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihu az-zani al-majlud, ya, seorang az-zani, pezina, seorang yang melakukan zina, al-majlud, yang telah dijilid, ya, dihukum cambuk, illa mithlahu, dia tidak akan menikahi kecuali yang semacam dia. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan para rawinya thiqat. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, As-Sanani rahimahullah menyebutkan, al-hadith dalil ala annahu yahrumu ala al-mar'ah an tatazawwaja biman zahara zinahu. Hadith menunjukkan bahwa tidak halal bagi seorang wanita menikah dengan seorang lelaki yang telah tampak dia melakukan zina. Wala'alla al-wasf bil-majlud bina'an ala al-aghlab. Kemudian pemberian sifat al-majlud, seorang yang telah dihukum cambuk, ini binaan alal aghlab, yakni mayoritas, ya, semacam itu bagi seseorang yang telah tampak zinanya. Artinya di sini wallahu alam yang dimaksud oleh As-Sanan rahimahullah az-zani al-majlud, seorang lelaki yang telah dijilid, dicambuk, bukan merupakan syarat ia pernah dicambuk, tapi ini al-aghlab, ya, Sehingga kalau ada seorang lelaki yang belum dicambuk, belum dihukum, tapi seseorang yang melakukan zina tersebut sudah masyhur, dia seorang yang yakni fasik dan terutama dalam bab zina masyhur, diketahui, maka tidak boleh seorang wanita menikah dengannya, haram. Ya. As-Sunani mengatakan dalil ala annahu yahrum ala al-mar'ah, haram bagi seorang wanita menikah dengan lelaki yang semacam itu sekalipun belum dicambuk dia, apalagi pernah dicambuk. Ya. Baik. Dan juga sebaliknya tentunya, ya. Sebaliknya, seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita dan dia pun tahu wanita ini masyhur dengan perbuatan itu. Ya. Masyhur. Walaupun kita enggak menuduh dia berbuat ini dan itu, urusannya bisa panjang kalau tuduh menuduh, bisa masuk ke mahkamah nanti ya. Namun yakni dalam kehidupan keseharian ya, orang-orang pun mengetahui bahwa orang ini fasikah, wanita fasik, fajirah, dan hal itu bukan hal yang tersembunyi, dia tahu berita-berita semacam itu, maka tidak boleh seorang lelaki menikahinya. Ya, hadis ini menunjukkan demikian. Ya, seorang az-zani, pezina, tidak menikahi kecuali yang sepertinya. Berarti yang menerima dia pun zani, karena seperti dia. Ya, berarti ini tidak boleh. Kalau zina kan haram, berarti tidak boleh. Jadi dengan kata lain, kalau kamu wahai perempuan tetap menerima dan menjadi istrinya, berarti kamu jadi zaniyah. Zaniyah itu boleh atau tidak boleh dalam Islam? Enggak boleh ya, berarti kamu enggak boleh menikah. Kalau tetap berarti kamu zaniyah. Seolah-olah pernikahan ini tidak sah. Ya, sehingga sekalipun ada ijab kabul, kamu jadi mithlahu, seperti dia. Jadi kamu jadi zaniyah karena suamimu zani. Ya. Dan apalagi dalam ayat Al-Qur'an telah disebutkan ya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin dan seterusnya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Di akhir ayat Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Ya, jadi di sini pernikahan yang dilarang termasuk ya, yang dilarang adalah menikah dengan az-zani, az-zaniyah. Ya, seorang lelaki menikah dengan zaniyah atau seorang perempuan menikah dengan az-zani, apalagi dua-duanya sama-sama fajir dan fajirah, fasik dan fasikah dalam hal ini, kecuali mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dipersyaratkan dalam hal ini at-taubah. Kalau mereka sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, maka ketika itulah boleh menikah dengan orang yang baik, ya, dinikahi oleh orang yang baik, saat itu boleh, ya. Nah, baik, jelas insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita selesai pada bagian pertama dari kitabun nikah, ya. Karena bab berikutnya bab al-kafa'ah wal khiyar. Ini juga masih salah satu bab dari bab-bab pernikahan. Hanya saja di sana ada bab-bab yang lain juga, ya, dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan salah satu dari bab-bab pernikahan, ya, yang berjumlah 31 hadis. Alhamdulillah. Baik. Kiranya cukup sampai di sini. Salam. Pertanyaan, Allah melaknat muhallil dan muhallalalah. Bagaimana dengan si wanita, apakah juga terlaknat? Bagi wanita tersebut, wallahu'alam, apakah dia tahu atau tidak tahu? Ya. Kalau dia tahu bahwa ini adalah hanya rekayasa, ini hanya apa tadi direncanakan dan seterusnya, maka dia wallahu alam ikut terlaknat, ya. Wallahu alam. Tapi kalau dia tidak tahu, ya, dia menyangka ini yakni terjadi tanpa ada maksud-maksud tadi, maka insyaallah wanita itu selamat dari laknat. Pertanyaan berikutnya, Rasulullah menikahiku. Aisyah berkata bahwa Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Rawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Pertanyaan, maksud hadis di atas, apakah Aisyah radhiyallahu anha menjadi wali bagi muslimah terdahulu? Wallahualam, saya kurang tahu ini. Insyaallah kita lihat nanti apa maksud riwayat itu. Tentunya tidak ada kewalian bagi wanita terhadap wanita yang lain seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahualam. Tapi apa yang dimaksud oleh riwayat ini perlu kita lihat dalam syarah. Apakah khawarij termasuk Islam, orang Islam? Jika benar, apakah Abdurrahman bin Muljam termasuk sahabat? Ya, khawarij diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah dahulu maupun sekarang. Sebagian ulama meyakini bahwa mereka adalah murtadun, orang-orang yang murtad, ya, keluar dari Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka masih Islam. Wallahu'alam. Ya, namun mayoritas dari para ulama yang saya tahu adalah masih berkeyakinan mereka muslimin. Nah, apakah Abdurrahman bin Muljam termasuk sahabat? Abdurrahman bin Muljam. Ya. Seingat saya bukan termasuk sahabat, ya. Tapi coba kita lihat apakah dia hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi. Saya enggak mengetahui hal itu, ya. Tapi insyaallah kita lihat barangkali ada penjelasan. Siapakah Abu Nawas? Wallahu a'lam. Ya, disebutkan ada biografi singkat tentang dia. Namun siapakah sebenarnya? Wallahu a'lam. Kenapa Utsman bin Affan tidak termasuk dalam yang banyak berfatwa padahal Umar khalifah yang kedua banyak menfatwakan? Ya. Wallahu a'lam, ini juga saya belum tahu apa sebabnya. Bagaimana hukumnya seseorang menikahi wanita tanpa proses nadhar dan khitbah? Apakah menyelisihi sunnah? Tidak menyelisihi dalam arti boleh melakukan itu dan sah, ya. Karena nadhar itu sunnah, begitu pula khitbah. Tapi khitbah tentunya mesti, ya. Kalau nikah tanpa khitbah ini gimana? Mungkin terjadi, ya mungkin juga. Artinya di sini kalau dari pihak wali menikahkan, ya mungkin tidak terjadi khitbah, ya. Tapi kalau kita ingin menikahkan, mesti kita meminta. Nah, itulah yang namanya khitbah. Nah, tidak menyelisih sunnah, karena itu tadi nadhar adalah hukumnya sunnah, yang artinya apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Cukup. Atau kalau ada yang sudah bisa waktu. Ayah tidak mengizinkan. Kembali kepada ini, kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia mestinya yang seperti ini kita kembali kepada hakim, ya. Artinya kita mengadukan, ya. Nanti dari pihak hakim dia akan mempelajari dan akan bertanya kepada si ayah, kenapa dilarang, kenapa nggak boleh. Nah, nanti ada penjelasan apakah sebab dia tidak menikahkan itu sebab yang syar'i bisa diterima atau tidak. Kalau itu ternyata sebab yang tidak syar'i, tidak bisa diterima, maka dari pihak hakim dia akan memaksa wali untuk menikahkan, ya. Kalau beberapa kali tidak mau, maka akan dipindah kewalian itu nanti kepada pihak yang lain. Ya, itu yang akan dilakukan semacam itu. Wallahu a'lam. Bagaimana proses mendapatkan anak tidak sah? Maksudnya, kita anak zina, ya, proses apa maksudnya untuk dinikahkan atau apa maksudnya? Mengangkat anak. Ya. Dalam Islam, ya. Dulu ada istilah tabanni. Tabanni itu mengangkat anak, kita mengadopsi anak, istilah sekarang di sana. Mengadopsi anak atau mengangkat anak, menjadikannya sebagai anak kita. Tapi dulu di masa jahiliyah dia benar-benar menjadi anak kita. Artinya nasab pun bisa dinasabkan kepada kita. Semacam dulu, ya, Zaid bin Harithah, ya kan? Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya. Tapi itu dilarang setelah itu. Tidak boleh. Ya, ud'uhum li'abaihim wa aqrabu 'indallah. Panggil mereka dengan nama ayah mereka. Zaid bin Harithah. Ayahnya Harithah. Nah. Kemudian tidak ada lagi dalam Islam tabanni. Nah. Namun kalau sekedar kita mengasuh, ya, kita mendidik dia, kita, ya, apa namanya? Yani yakni semacam anak tapi bukan anak, boleh. Namun kemahraman tidak ada, waris mewarisi tidak ada. Ya. Tidak ada warisan, tidak ada kemahraman. Kecuali apabila dia menjadi saudara susuan, ya. Maka hanya dalam hal kemahraman saja, warisan tidak. Ya. Begitu. Diberitahu atau tidak diberitahu? Ah, ya, tentunya mesti diberitahu bahwa dia bukan anak kita, agar dia paham bahwa kenapa dia berbeda dengan yang lain, karena kamu bukan anak secara nasab. Hah? Ah, dinasabkan kepada siapa? Ya kepada ibunya. Kalau bapaknya tidak ada, karena bapak zina, ya kan? Ya. Wallahu a'lam. Jadi dia anak fulanah. Ya, fulan anak fulanah. Ayahnya wallahu a'lam. Ya. Abdullah, oh gitu. Di sini Abdullah hamba Allah, kalau dia kafir ya. Allah malam ya, ini aturan di sini ya, nah, mungkin terima saja aturannya. Hah? Gini saja enggak ada. Dia di kepada suami ibunya. Ya, nanti di surat apa? Keluarga, kartu keluarga ayah fulan, ibu fulan, anak fulan. Ya. Ya, mungkin lebih bagus di sini Abdullah ya. Semua Abdullah. Hatta Cina juga Abdullah itu. Allahu a'lam. Baik. Jadi abdun hamba Allah ada dua macam. Hamba dalam arti yang taat kepada Allah, ada hamba yang kafir juga hamba dalam arti. Ya. Baik. Makhluk Allah Subhanahu wa taala dia. Baik. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.